بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، pada kesempatan perjumpaan kali ini kita akan mengkaji sebuah tema yang membahas tentang kondisi riil umat ini, waqi'ul ummah, realita umat Islam di era kita sekarang ini, era akhir zaman. Sebuah kondisi yang jauh-jauh hari diberitakan, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu telah terjadi, telah lama terjadi, dan terus terjadi sampai hari ini, seperti yang dihabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang menceritakan, menjelaskan tentang dha'ful islami wal muslimin, kelemahan kaum muslimin, keterpurukan kaum muslimin, kehinaan, kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin. Bagaimana umat Islam ini lemah di hadapan musuh-musuhnya, terpuruk di hadapan musuh-musuhnya, ditimpa penyakit yang melemahkan mereka, penyakit wahnun. Muncul fenomena ghusaiyah di tengah-tengah mereka. Ghusaiyah diambil dari kata-kata ghusaun, sampah-sampah tidak berguna yang diterpa oleh ombak ke pinggiran pantai. Kondisi-kondisi miris yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Dan sekaligus penjelasan Nabi kita Muhammad SAW tentang upaya, usaha yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin menuju kebangkitannya, menuju izzahnya, menuju kekuatannya yang sesungguhnya. Namun temanya, saya buat tema yang menyemangati supaya kita tidak down, supaya mentalnya enggak semakin jatuh, enggak semakin lemah. Temanya, saya bikin tema yang menyemangati menuju kebangkitan Islam dan Muslimin. Namun sejatinya, pembahasan panjangnya lebih panjang terkait dengan lemahnya kaum Muslimin. Kenapa mereka sekarang lemah, terpuruk, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, tidak punya power menghadapi musuh-musuh agama. Kenapa sekarang musuh-musuh Islam berani kepada kaum Muslimin, lancang kepada kaum Muslimin, menindas kaum Muslimin. Itu yang paling panjang. Kita sampaikan, kita jelaskan bukan dalam rangka melemahkan kaum Muslimin. Bukan dalam rangka untuk menjatuhkan semangat kaum Muslimin, tapi untuk menyadarkan kaum Muslimin, mengingatkan kaum Muslimin sebab kelemahan mereka, sebab keterpurukan mereka. Dan yang menyampaikannya bukan kita, yang menyampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita tahu letak kelemahan kita, letak keterpurukan kita, supaya kita tahu apa sebabnya. Setelah itu kita harus berjuang bersama-sama untuk mengembalikan kelemahan tadi menuju kebangkitannya. Dan usahanya melalui bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada i'tibar, ada ti'af, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Ada al-hadar, kewaspadaan, waspadai hal-hal yang menyebabkan lemahnya kaum Muslimin. Dan ada upaya, muhawalah, ada usaha, semangat untuk mengembalikan umat Islam kepada izzahnya. Kita baca hadisnya. Ada dua hadis yang disebutkan dalam pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izzatul Islami wal Muslimin. Izzah, kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Barakallahu fikum. Di antara yang dianjurkan oleh para ulama una ketika membahas hal-hal yang menerpa kaum Muslimin, yang pembahasannya pembahasan yang sifatnya memotivasi, tasyi. Jangan menggunakan bahasa takhzil, semakin melemahkan, semakin memojokkan kaum Muslimin. Itu membuat mental mereka rusak. Meskipun ada pembahasannya, tapi yang dianjurkan bikin tema-tema yang menyemangati, yang mensupport, yang mentasyi kaum Muslimin supaya punya semangat mengembalikan kejayaannya. Maka temanya adalah Izzatul Islami wal Muslimin, kejayaan Islam dan kaum Muslimin, menuju kebangkitan Islam dan kaum Muslimin. Al-Hadithul Ishrun, hadith yang ke-20. Qala Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddathan Abdul Rahman Ibn Ibrahim Ad-Dimashqi, qala haddathana Bishr Ibn Bakr, qala haddathana Ibn Jabir. Disebutkan nanti di bawah itu namanya Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir. Qala haddathani Abu Abdissalam, ma'ruf dengan kunyahnya, an Thauban. Thauban sahabiyun jalil, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan berita kondisi masa mendatang yang akan dialami oleh kaum Muslimin. Dan kita sebagai seorang mukmin harus meyakini semua khabarnya Rasul ketika sahih sanadnya sampai beliau, sahih hadisnya, harus membenarkan khabar itu. Meyakini anna khabarahu shadiq wa sayaqa wa qad waqa. Harus yakin benar beritanya pasti akan terjadi yang beliau sampaikan, yang beliau beritakan, dan yang beliau sampaikan nanti yang akan kita baca hadisnya sudah terjadi. Ini prinsipnya kaum Muslimin. Sami'na wa shadaqna. Kami dengarkan khabar yang sahih ini dan kami benarkan. Kata beliau, yushikul umamu. Hampir-hampir saja Ini dimasukkan dalam af'al al-muqarabah yang menggambarkan dekat waktunya. Dan beliau menyampaikan di zaman beliau masih hidup. Itu maknanya waktunya sangat dekat dengan waktu ketika beliau menyampaikan khabar ini. Yushik, hampir saja. Tidak lama, dalam waktu dekat. Al-umam, umat-umat yang ada ini. Yang dimaksud dengan al-umam ialah umat-umat non-muslim. A'da'ud-din, a'da'ud-islam. Musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Hampir-hampir saja umat-umat ini antada'a, saling memanggil alaikum untuk menyerang kalian, untuk membinasakan kalian. Menggunakan bahasa alaikum. Tada'a itu mengandung makna interaksi sekian banyak pihak. Kalau da'a yad'u memanggil, satu orang memanggil. Kalau tada'a saling memanggil. Satu sama lain saling memanggil. Menggambarkan adanya konsolidasi, adanya konspirasi. Dan itu dilakukan oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Alaikum untuk membinasakan kalian, untuk melawan kalian, untuk menyerang kalian. Antumnya adalah kaum muslimin. Beliau mengatakan, menggambarkan kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana tada'a saling memanggil al-akalah. Jamaknya al-akil, orang yang makan. Al-akalah itu menggambarkan orang-orang yang sedang kelaparan, mau makan. Menggambarkan orang yang rakus dalam makannya. Orang yang kelaparan, yang rakus makannya saling memanggil ila qas'atiha, kepada meja makan yang ada hidangan di atasnya. Manggil untuk apa ini? Untuk menyantap hidangan tadi. Ada hidangan disiapkan di meja makan, hidangan yang beragam, yang begitu banyak, berkumpul di sekitarnya orang-orang yang kelaparan, yang rakus makannya, saling memanggil, ya Allah ta'al, ya Allah sini, ini ada hidangan empuk ini, ini ada hidangan di atas meja makan ini, kita lahap, kita makan, kita habiskan, kita santap. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang namanya hidangan di atas meja makan tidak punya daya. Begitu ya, tidak punya kekuatan. Makanan di meja pasrah. Tinggal datang yang mau makannya, memakan yang dia mau, menyantap yang dia mau, menghabiskan yang dia mau, memporak-porandakan yang dia inginkan. Yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang makan. Kami gitu ya. Kita gambarkan sekarang meja makan, orang keliling di sekitarnya. Yang di meja, apakah bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa ngapa-ngapain. Yang berbuat, yang makan. Bisa antum bayangkan kalau yang mengelilingi meja makan tadi, orang yang kelaparan. Rakus makannya. Bagaimana cara makannya? Lahap. Masya Allah, hidangannya zen. Wah, sudah dihabiskan semuanya. Hidangan-hidangan yang di atas meja makan itu adalah kaum muslimin. Al-akalah yang lagi lapar, yang rakus makannya, al-umam. Umat-umat non-muslim, musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Menggambarkan betapa umat Islam ketika itu tidak berdaya. Tidak punya kemampuan apa-apa, lemah, terpuruk. Tapi Masya Allah zen-zen gitu. Zen-zen, jumlahnya banyak, makanannya banyak, hidangannya banyak, enak-enak semua. Tapi tidak ada gunanya, tidak ada kemanfaatannya, tidak ada powernya. Itu yang mengkhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin benar. Khabaruhu shadiq. Beliau adalah as-shadiqul masduq. Nabi yang jujur yang dibenarkan beritanya. Beliau wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah pernah bicara dengan hawa nafsunya. Hanya wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Belum mengatakan kepada sahabat yang mulia Abdul bin Amr bin As, "Uktub, tulis semua yang saya ucapkan." Fawallah, fawallahi, atau alladhi nafsu Muhammad biyadih, ma yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dalam mulutku ini kecuali yang benar. Dan beliau memberitakan kondisi seperti ini. Faqala qail, maka ada orang yang bertanya ketika itu, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah kami ketika itu pada hari itu minoritas? Ini pertanyaan yang langsung berkelebat dalam benak. Kok gampang musuh-musuh agama membantai kaum muslimin, memberangus kaum muslimin tanpa daya, tanpa upaya, kondisi lemah, rapuh, terpuruk, gak bisa melawan. Jangan-jangan minoritas. Sebagaimana yang terjadi di sebagian tempat, di sebagian negara, ketika kaum muslim minoritas, ada pembantaian massal kepada kaum muslimin. Gerakan genosida. Itu wakil. Apakah ketika itu kami sedikit ya Rasulullah? Minoritas? Apa kata beliau? Qala. Beliau memberitakan dan menjawab sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian pada hari itu banyak jumlahnya, katsir, bukan aksar. Kalau aksar mayoritas. Katsir banyak. Mungkin sepadan dengan musuh-musuh agama. Banyak, bukan minoritas, banyak. Belum mengatakan memberitakan kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Akan tetapi kalian wahai umat Islam di masa itu ghusaun. Dari lafaz inilah para ulama kita membawakan sebuah istilah fenomena yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman, namanya fenomena ghusaiyah. Kalian itu ghusa, kaghusa isail. Mohon maaf saya terjemahkan dengan apa adanya, bukan dalam rangka melemahkan kaum muslimin. Tetapi kalian pada masa itu ghusaun, sampah pinggir pantai. Kaghusa isail, seperti sampah-sampah yang diterjang oleh ombak di pinggiran pantai. Nanti perhatikan di pinggiran pantai. Tidak usah jauh-jauh, pantai Pak Ibiza, pantai Kurin bisa. Nah, yang di Brebes namanya, pantai apa namanya? Randusanga, Masya Allah. Itu. Umumnya ketika pantai yang tidak dijaga kebersihannya, ketika ada ombak dari tengah menuju ke tepian, akan membawa potongan-potongan ranting, yang apa, potongan-potongan plastik dan segala macam di pinggiran, di tepian itu. Itu yang namanya ghusausail. Sampah-sampah gak berharga yang ditepikan oleh ombak ke pinggir pantai. Jumlahnya banyak. Kadang banyak jumlahnya. Tapi gak ada yang mengambilnya. Gak ada manfaatnya. Gak ada kemaslahatannya. Dia gak punya kekuatan. Gak punya power terombang-ambing oleh ombak tadi. Ini Rasul yang memberitakan, disampaikan dalam rangka untuk i'tibar wal i'tiab, diambil ibrahnya, diambil mau'idhahnya, bukan dalam rangka takhwil, bukan dalam rangka melemahkan kaum muslimin, disampaikan supaya sadar itu kondisi kalian. Belum mengatakan lagi setelah itu, wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Ini yang kedua. Dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari hati, dada musuh-musuh kalian rasa segan, rasa takut kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. di antara keutamaan kaum muslimin dibanding dengan umat-umat sebelumnya di masa itu, di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saleh, beliau mengatakan dalam hadis, wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku, kata beliau sallam, ditolong, dibela oleh Allah jalla wa ala dengan ru'b, rasa ketakutan, rasa gentar yang menimpa musuh-musuhku satu bulan sebelum berjumpa dengan aku untuk perang. Itu dulu. Musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, ketika hendak memerangi kaum muslimin, sudah mengalami rasa kepanikan, kecemasan, ketakutan, gentar sebulan sebelum perang. Tak takut mereka. Ini dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Rasa takut musuh-musuh agama kepada kaum muslimin dicabut. Rasa segan, haibah, ya, kewibawaan umat Islam dicabut. Musuh-musuh agama lancang kepada kaum muslimin, berani kepada kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin, menistakan kaum muslimin. Berani mereka. Enggak punya segan sama sekali, enggak punya takut sama sekali. Dikatakan Allah Jalla wa'ala yang mencabutnya. Yang ketiga, wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit al-wahn. Allah yang melemparkan di hati kaum muslimin. Itu artinya Allah mentakdirkannya. Al-wahn secara lughah, secara bahasanya dha'fun syadid. Kelemahan yang sangat, sangat-sangat lemah, sangat-sangat rapuh, sangat-sangat lapuk. Dibahasakan wahnul 'udhmu, tulangnya telah wahn, sudah keropos tulangnya, enggak punya kekuatan sama sekali, sangat lemah. Terjangkiti penyakit al-wahn. Penyakit yang melemahkan kaum muslimin, yang membuat mereka sangat lemah, sangat lapuk, sangat rapuh, terpuruk, tak berdaya, kayak tulang yang telah lapuk itu. Kamu pegang, brul, lemah. Faqala qail, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mal wahnu, apa penyakit al-wahn itu yang membuat umat Islam lemah sekali? Apa al-wahn itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ini Rasulullah menyampaikan, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Yang namanya dunia itu umum, semua yang terkait dengan dunia, harta benda, dunia, tahta, jabatan, dunia, rupa, dunia, anak, perempuan, istri, dunia, syahwat, dunia. Mencintai dunia ini, kata-kata hubbun menggambarkan, bukan semata-mata mencari dunia. Kalau mencari dunia yang halal diizinkan, yang dikecam mencintai dunia, ambisi mengejar dunia. Dan yang kedua, wa karahiyatul maut, benci kematian, takut mati. Kata para ulama dalam syarahnya, syai'an mutalaziman, dua hal yang saling berkaitan. Orang itu kalau sudah terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia, meraih harta, meraih tahta, menghalalkan segala cara, menggapai yang diinginkan, yang dia ambisikan, dia pasti akan takut mati. Itu otomatis. Pasti akan takut mati. Dia kepingin hidup 1,000,000 tahun lagi, 1,000 tahun kecepatan. Pasti akan takut mati. Orang yang cinta dunia, realitanya tidak bakal bisa berjuang membela agama Allah. Tidak bakal bisa berkorban membela agama Allah. tersibukkan dengan dunia, takut kehilangan dunia. Itu pasti. Dua hal yang saling berkaitan. Cinta dunia, takut mati. Ini yang menimpa kaum muslimin, wallahul musta'an. Ketika musuh-musuh agama sudah menunjukkan taringnya, sudah melawan kaum muslimin, sudah menyakiti kaum muslimin, bahkan sudah menyerang kaum muslimin, bahkan sudah membantai kaum muslimin, tidak ada sedikit yang bangkit untuk siap berkorban, siap berjuang dengan harta benda, dengan jiwa raga. Pada pilih cari aman masing-masing, kabur masing-masing, menyelamatkan dunianya masing-masing, menyelamatkan hartanya masing-masing, diajak berjuang, milih kabur. Dikarenakan sudah terjangkiti penyakit al-wahn. Inilah kunci kelemahan kaum muslimin yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di cara baik-baik, justru yang melemahkan kaum muslimin, yang membuat mereka lapuk, rapuh, tak berdaya, gampang dimusnahkan oleh musuh-musuh agama, justru pada pembahasan ekonomi berkaitan dengan urusan dunia, harta dan tahta. Allahul musta'an. Al-hadithu akhrajahu al-Baghawi fi syarh sunnah min tariqi Abi Bakr bin Ibrahim al-Ismaili qala akhbarana Abu Bakr Ja'far bin Muhammad al-Firyabi qala akhbarana Abdurrahman bin Ibrahim al-Dimashqi qala akhbarana Bishr bin Bakr wa Amr bin Abdul Wahid qala akhbar Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir bihi mithlah. Ketemunya pada Abdurrahman bin Ibrahim al-Dimashqi dengan isnad yang sama, dengan lafad yang sama. Abu Abdussalam majhul, rawi yang di atas Abu Abdussalam, rawi yang majhul. Kalau majhul, dibaifkan hadisnya. Walakinahu mutaba', namun dia dikuatkan dengan rawi yang lain, dari jalur yang lain. Al-hadithu akhrajahu Ahmad wa Abu Nu'aym fil hilyah min tariqi Mubarak ibn Fudalah قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الحمصي قال أخبرنا أبو أسماء الرحبي به نحوه. أبو أسماء dari Thauban. Di jalur yang kedua yang menguatkan jalur yang pertama. قال الشيخ الألباني رحمه الله dalam bukunya الصحيح menjelaskan وهذا سند جيد. Yang kedua tadi jayid sanadnya. Rijaluhu thiqatun, rawinya thiqah. Wal Mubarak, sementara rawi namanya Mubarak bin Fudalah, innama yukhsha min tadlis, yang dikhawatirkan tadlisnya dia. Mudallis suka menyamarkan hadis dan menggunakan kata-kata an. Kalau menggunakan kata an fulan, dhaif dia. Qal wa amma wa qasarah bi tahdits, adapun kalau dia telah sarah bi tahdits, telah terang-terangan menyatakan tahdits menggunakan bahasa hadatsana atau akhbarana, kayak sekarang ini dia mengatakan akhbarana apa hadatsana marzuq qala fala dhair minhu, maka tidak ada masalah bagi dia, enggak ada masalah pada dianya, sehingga aman dari tadlisnya. Isnad yang kedua jayyid. Qal fal haditsu bi majmu'i tariqaini sahihun indi, maka hadis ini dengan dikumpulkannya dua jalur tadi, yang pertama jayyid, yang kedua yang dhaif, menjadi sahih menurut saya. Namanya sahih li ghairihi. Barakallahu fikum. Ini dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Hadis yang berikutnya kita baca nanti, kita jabarkan ba'dal maghrib pada fihi masail insyaallah taala. Al-hadithul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah Haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Qala akhbarana Ibnu Wahb bin Abdullah bin Wahb al-Misri. Qala akhbarani Haywa Ibnu Shuraih. Wa haddatsana Ja'far bin Musafir al-Tinnisi. Qala haddatsana Abdullah bin Yahya al-Burnasi. Qala akhbarana Haywa Ibnu Shuraih. Dua jalur ketemunya di Haywa Ibnu Shuraih. An Ishaq Abi Abdurrahman. Qala Sulaiman bin Dawud Abu Rabi an Abi Abdurrahman Al-Khurasani. Jadi ada yang mengatakan Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan Ishaq Abu Abdurrahman. Sehingga nama lengkapnya Ishaq Abu Abdurrahman Al-Khurasani. Anna Ta'an Al-Khurasani haddathahu. Anna Nafian haddathahu an Ibn Umar qala. Dari Ibn Umar semoga Allah meridhai berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah. Apabila kalian sudah jual beli dengan transaksi sistem 'ainah. Ini lafaz hadis isinya adalah kecaman, celaan, bukan pembolehan. Sebab poin ini dijadikan sabab Allah Jalla wa'ala menguasakan, menimpakan kerendahan pada kaum muslimin. Sehingga ini dham. Hanifatina azakumullah, bayul a'inah, jual beli istima'inah, ialah dirhamun bidirhamaini bainahuma thawb. Itu hakikatnya. Pinjam satu dirham, bayar dua dirham, di tengah-tengahnya ada kamuflase sebuah pakaian. Itu asal dari Ibn Abbas yang kalau meridainya. Gambarannya ikhwan, misal ya, ini menggunakan asal Ibn Abbas, anggap ini pakaian. Ada seorang datang, butuh fulus, butuh uang. Dia enggak butuh barang, butuh uang. Datang kepada A. A, ana pinjam fulus, pinjam duit. Oh, enggak ada fulus. Yang ada ini, saya punya thawb, punya pakaian ini. Antum butuh uang berapa? Saya butuh 1 juta lah. Khair insyaallah, ini ada 3 thawb milik saya. Ini saya jual kepada Anda berapa ya, Pak? 1.200.000 atau 1.5 juta. 3 thawb, 1 thawb 500.000, 1.5 juta. Dikalikan 3 berapa? 1.5. So ini ada baju 3. Ini punya anak. Anak jual kepada antum taib minus 1.5 juta. Taib anak ambil. Ini yang B, saya ambil. Sudah. Si A mengatakan di majelis yang sama, belum bisa. B, pakaian Anda saya beli lagi. Nakdan dengan tunai harga 1 juta. Anda mau? Hair insyaallah. Saya mau. Karena yang saya butuhkan bukan barang ini, tapi fulusnya. Akhirnya pakaian kembali pada si A. Saya menerima 1 juta tunai. Dipahami? Sekarang di pundak saya ada utang berapa? Saya utang berapa sama si A? Berapa? Kok 500? Berapa utangnya? 1.500.000. Loh, masih bingung? Bingung atau enggak? Yang utang siapa antum? Antum utang? Enggak lah, ana yang utang. Masa ana riba? Ana utang sama antum. Datang ke Pak antum untuk cari pinjaman. Lalu ana pinjam uang 1 juta. Antum enggak ada fulus. Tapi saya punya pakaian, punya thawb, ada 3 thawb, ini pakaiannya 3. Terus mau apa? Ini pakaian saat ana baik, ana jual ke antum 1.500.000. Dainan, utang. Paham ya? Ana enggak punya uang. Utang 1.5 juta. Ya sudah, ana ambil. baju ini. Zain, kata dia, Ustaz, anak beli langsung, anak beli lagi baju tadi, nakdan, tunai dari antum. 1 juta, tunai. Ya udah anak kasihkan, hah, tunai 1 juta, ini butuh fulusnya kok. Makanya dia bayar 1 juta untuk pakaian tadi. Pakaian balik kepada dia, saya terima berapa? 1 juta. Utang saya berapa? Kepada dia tadi? 1.500.000. Paham dong? Hakikatnya adalah saya hutang 1 juta. Bayarnya berapa? 1.500.000. Tapi ada kamuflase tengah-tengahnya, baju tadi. Paham dong? Ini sekitar kamuflase ini. Nyatanya balik ke dia lagi. Ini yang dikatakan dirhamun bidirhamaini bainahuma tsaub. Dipahami? Ini yang tidak boleh. Yang diperbolehkan ketika pakaian tadi saya ambil, saya jual ke orang lain. Itu boleh. Saya akan utang sama dia berapa? 1,5 juta untuk beli apa ini? Baju. Saya terima bajunya, sudah. Saya jual ke orang lain. Fadal ya akhi, ada yang mau beli baju, saya butuh uang nih. Fadal, 1,2. Ya sudah, saya beli 1 juta. Khod, ambil 1 juta. Tidak ada masalah. Dikarenakan dari orang lain. Paham tuh? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh, yang pertama tadi. Karena ini kamuflase, intinya adalah utang 1 juta dibayar 1,5 juta. Namanya riba. Namanya riba qarab, riba dalam bab pinjam meminjam. Barakallahu fikum. Banyak akalnya orang untuk makan hartanya orang, banyak akalnya, tapi akal jelek. Itu namanya riba, satu jenis riba. Sehingga dimanakan oleh para ulama secara umum. Apabila kalian sudah jual beli dengan cara riba, di antara riba transaksi ainah. Paham insyaallah ya? Wa khattum adnabal baqar, yang kedua. Kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Ngapain? Hah? Dua makna ya, ikhwan. Makna yang zahir adalah Anda sudah sibuk dengan peternakan, usaha peternakan, dunia dalam bab peternakan. Dulu di sana mengembalakan kambing, mengembalakan onta, juga sapi. Makna kedua adalah mengambil ekor-ekor sapi mengandung makna kinayah zalim. Ya, ekor sapi dipakai untuk membolimi orang lain, memukul orang lain. Ini mana yang kedua? Bagaimana yang zahir adalah yang pertama. Waraditum bisar'i, yang ketiga. Dan kamu ridha dengan cocok tanam pertanian, tanam padi untuk beras, kopi, apalagi zara' itu umum. Ya, bisa gandum, bisa ini, bisa itu, semua ziro'ah. Artinya apa? Kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Yang ini bisnis, tijarah, perniagaan. Yang ini peternakan. Yang ini cocok tanam. Dan ada danya. Dan sudah berani menghalalkan segala cara. Yang halal ambil. Yang haram libas. Tidak peduli itu riba atau bukan riba, ambil. Itu namanya hirsun, ambisi, wa mahabbah. Ketika mencari harta, mencari dunia, tersibukkan dengan harta dunia, dan menghalalkan segala cara. Itu namanya hubbud dunia, cinta dunia, ambisi dunia. Ada poin yang keempat. Ini lawazimnya. Hal yang pasti terjadi pada orang-orang yang sibuk dengan dunia, ambisius dunia, menghalalkan segala cara. Belum mengatakan setelah itu, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad dengan makna pertama, perang melawan kaum kufar. Otomatis ditinggalkan, takut dalam berjihad. Kenapa? Hatinya sudah terpatri pada dunia, pada harta, pada tahta, terjangkiti penyakit wahan, cinta dunia, cinta harta. Disuruh perang, kabur, tidak bakal berani. Tidak bakal berani, takut mati dia. menjadi membuat membangun bisnis, apalagi menggurita bisnisnya itu, kayak gurita yang sana kemari gitu ya. Laki maju-majunya, laki kaya-kayanya, dan laki habis-habisinya. Ya Allah, bisur'ah, jihad, perang melawan kaum kufar. Kalau Rasul mengatakan jihad, maka maknanya jihadun syar'i, bukan terorisme, tapi betul-betul jihad. Ya Allah, jihad, perang, syar'i, ya Allah kafir. Tidak bakal berani, itu pasti, itu realita. Yang bisa memenuhi panggilan jihad hanya kaum mukminin, kuwatul iman, kekuatan iman, akidah, tauhid, kesolehan, ketakwaan, yang bisa memenuhi panggilan jihad. Yang mengatakan labbaik itu para muttaqin, para mukminin, para solehin. Yang ini bukan. Terjangkit penyakit cinta dunia, ambisi dunia. Sama dengan sebelumnya dibahasakan cinta dunia takut mati. Yang ini cinta dunia tidak mau berjihad. Mana kedua? Perjuangan. Meninggalkan perjuangan membela Islam. Tidak mau berkorban membela Islam. Tidak mau berjuang membela Islam. Tahu konsekuensinya. Kalau membela agama Allah, energi akan tersita ke sana, dunia akan terbengkalai. Gak mungkin disatukan antara ambisi dunia dan membela agama. Gak bisa. Bisa gak ya? Orang yang waktunya tersedot untuk dunia, bisnis, ini, itu, bla bla bla bla bla bla. Terus di saat yang sama punya semangat yang tinggi membela agama Allah, berusaha membela agama Allah. Bisa gak ya? Jangan pakai teori, realita. Gak bisa. Dua hal yang bertentangan, berseberangan. Orang yang punya ambisi meraih dunia pasti meninggalkan yang namanya perjuang membela agamanya. Orang yang punya komitmen membela agama Allah, berjuang membela agama Allah, berkorban membela agama Allah, harus siap untuk meninggalkan dunianya. Itu pasti. Nah, mungkin digabung. Kalau semata-mata syughul, bisa. Yang dibahas bukan semata-mata syughul, bukan semata-mata kerja, tapi ambisi meraih dunia, cinta dunia, tidak mungkin digabungkan dengan jihad. Sudah? Belum mengatakan setelah itu. Kalau terjadi pada kamu poin-poin tadi, sallallahu alaikum dhullah, Allah Jalla wa'ala akan menguasakan atas kalian kehinaan. Allah yang menimpakannya. Dan menggunakan bahasa sallata, itu kamu dikuasai kehinaan. Kamu tidak punya kemampuan untuk melepaskannya. Kamu dikuasai kehinaan, terkungkung dalam kehinaan. Dan Allah yang menguasakan atas kalian. Tidak bakal bisa lepas. La yansi'uhu. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini poin terakhir yang merupakan makhrajun wa bisyarah, solusi dan kabar gembira. Rasul menyebutkan caranya kembali kepada agama kalian. Qala Abu Dawud rahimahullah ikhbar Ja'far, kata-kata ikhbar punya Ja'far. Ini Ja'far bin Musafir. Wa hadha lafdhu, dan ini lafadznya dia. Qala al-'Allamah al-Albani rahimahullah, kata Syekh al-Albani rahimahullah menjelaskan, wa huwa haditsun sahihun li majmu' turuqihi. Sahih, dikarenakan dikumpulkan semua jalur-jalurnya. Waqad waqaftu ala thalathatin minha. Saya telah menjumpai, mendapati tiga jalur daripadanya. Kulliha an Ibnu Umar. Semua dari Ibnu Umar marfu'an sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naqul wa mimman sahahahu Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, waqad rawa Ahmad wa Abu Dawud bi isnadaini jayyidain Ibnu Umar. Imam Ahmad dan juga Abu Daud meriwayatkan dengan dua isnad yang sama-sama jayyid dari Ibnu Umar. Jayyid dikota dengan jayyid menjadi sahih li ghairihi. Barakallahu fikum. Sahih riwayatnya dan menerangkan tentang kondisi umat dan sebab umat mengalami kerendahan dan kehinaan. Allahul musta'an. Tazkaras untuk maghrib. Pada malam kita baca fawaid hadis, masail hadis, dan akan terjabarkan insyaallah taala hal-hal berkaitan hadis ini insyaallah taala. Sementara cukup, walhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum.